Ucap selamat milad buat At-Taufik tercinta di usia yang keempat. Semoga kau semakin jaya, kibarkan bendera semangat di tengah masyarakat. Dengan menyanjung Nabi Muhammad lewat alunan salawat. Bendera semangat di tengah masyarakat. istiqomah, sholawat tanpa lelah. Ya Rabbi sampaikanlah pada baginda, tunggu kami dalam syurga. Ku ucap selamat milad buat Taufik tercinta di usia yang keempat. Semoga kau semakin jaya, kibarkan bendera semangat di tengah masyarakat dengan menyanjung Nabi Muhammad lewat alunan salat. Pemuda bersolawat, ini tiba saatnya ulang tahun keempat. Ya Allah turunkanlah kepada kami hidayah di majelis ini.